terhibur sepi pelepas lara duka di dada. Setelah kita saling mengenali, nyatanya kau serius di dalam cinta. Dan kini yeah.